وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menjalankan kegiatan rutin kita, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu, yang kita senantiasa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Manzumatul Ha'iyah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Masih dalam penjelasan bait yang ke-35 sampai bait yang ke-36 terkait dengan Aqidatul Murji'ah, Aqidah Al-Murji'ah, yakni salah satu firqah dhalah, salah satu kelompok sesat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka menyimpang di dalam permasalahan iman. Maka kata An-Nadhim rahimahullahu ta'ala, wala taku murjiyan la'uban bidini, ala innamal murjiyu biddini yamzahu. Dan janganlah engkau menjadi seorang murji yang bermain-main dengan agamanya. Ketahuilah bahwasannya al-murji mereka bersenda gurau dalam permasalahan agama. Nah, yang mana akidah mereka, akidah murjiah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang mana murji'ah ini adalah satu bentuk pemikiran, ya. Ya, ini bukan satu kelompok tertentu namanya murji'ah, enggak, tapi salah satu pemikiran. Sehingga di sana ada murji'ah Jahmiyah, murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Naam. Demikian pula ada murji'ah dari kalangan Asy'ariyah. Ada murji'ah dari kalangan Karamiyah, dan ada pula murji'ah dari kalangan yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha, yang telah kita sebutkan mazhab mereka di dalam permasalahan iman. Mazhab mereka yang menyimpang di dalam permasalahan. Adapun Murji'atul Jahmiyah, murji'ah dari kalangan Al-Jahmiyah, mereka meyakini bahwasannya al-iman huwa al-ma'rifah. Iman itu adalah ma'rifah. Ya. Iman adalah ma'rifah. Sekedar mengenal. Ini menurut mereka. Sehingga apabila seorang hamba mengenal, dia mengenal Allah, ya, tahu dia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, maka dia dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Ya, walaupun dia orang yang paling kufur sekalipun. Ini Murji'ah, ya, dari kalangan Al-Jahmiyah. Adapun Murji'ah dari kalangan Asy'ariyah, mereka meyakini bahwasanya al-iman huwa al-i'tiqadu bil qalbi. Nah, Murji'ah dari kalangan Asy'ariyah mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar keyakinan yang ada di dalam hati cukup. Jadi apabila seorang telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia dikatakan mukmin, sempurna imannya. Ya, ini akidah Asy'ariyah dan akidah Jahmiyah. Nah, sementara akidah Al-Karramiyah, Murji'ah dari kalangan Al-Karramiyah, ini lebih parah lagi. Mereka mengatakan apa? Al-iman huwa an-nutqu bil lisan. Iman itu hanya sekedar ucapan di lisan. Cukup. Ya. Sehingga kalau seorang sudah mengucapkan dengan lisannya, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka dia dikatakan sempurna imannya walaupun dalam hatinya tidak meyakininya. Nah, tentunya ini jelas kebatilannya. Yang mana konsekuensi dari madhab mereka ini berarti seorang munafik, mereka adalah mukmin. Adapun Murji'ah dari kalangan fuqaha yang diistilahkan dengan Murji'atul Fuqaha, yang tokoh dari Murji'atul Fuqaha yang masyhur adalah Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala, salah seorang imam dari imam-imam yang empat. Tapi beliau terjatuh dalam pemikiran Murji'ah. Ya. Demikian pula guru beliau Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullahu taala Al-Kufi. Nah. Maka Murji'atul Fuqaha dari kalangan Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya iman huwa al-i'tiqadu bil lisan, ya, wa nutqu an-nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi. Iman adalah sekedar ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati. Wa ahluhu fi aslihi sawa. Dan pemilik keimanan itu secara asalnya mereka semuanya sama. Jadi keimanan itu tidak beda-beda. Setiap orang itu memiliki asal keimanan yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara iman si fulan antara imannya sepulan dengan imannya sepulan. Tidak ada bedanya imannya para sahabat dengan imannya selain para sahabat. Tidak ada bedanya. Nah, ini menurut mereka akidah Murji'atul Fuqaha. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasannya kalau disebutkan istilah Murji'ah di kalangan ulama-ulama terdahulu, ya, nah, di zamannya Imam Ahmad, ya, di kalangan ulama-ulama salaf, mereka mengitlakkan lafadz Murji'ah itu adalah disematkan kepada Murji'atul Fuqaha. Jadi awal kali muncul pemahaman Murji'ah adalah Murji'ah ini, Murji'ah Al-Fuqaha dari kalangan Hanafiyah. Nah. Baik. Kemudian kita sampai pada penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala setelah beliau menyebutkan, ya, membantah pendapat-pendapat yang batil seputar keimanan. Kata beliau, wa kadzalika laisal imanu kama taqulu murji'atul fuqaha. Demikian pula bukanlah iman itu sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan Murji'atul Fuqaha. Ya, kalangan Murji'atul Fuqaha yang kita sebutkan tadi. Al-imanu huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi. Iman itu adalah ucapan lisan dan keyakinan di dalam hati, cukup. Mereka, kalangan murjiatul fuqaha, tidak memasukkan amalan sebagai bagian dari keimanan. Ya, ini. Mereka cukup keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Ini murjiatul fuqaha. Li'annahu law kana kadzalika lama sara li awamiri wan nawahi fa'idatun. Karena apabila demikian keadaannya, sebagaimana yang disebutkan oleh murjiatul fuqaha, bahwasanya iman itu adalah cukup keyakinan dalam hati dan ucapan lisan, ya. Kalau demikian keadaannya, maka perintah-perintah dan larangan itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah. Kalau iman itu sekedar ucapan lisan dan keyakinan di dalam hati. Tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini ada, tidak ada faedahnya. Amalan. Perintah-perintah dan larangan tidak ada faedahnya. Yakfi annal insana ya'tatidu biqalbih wa yantiqu bilisanih walau lam yusalli wa lam yasum. Ya, maka cukup. Menurut mazhab mereka, apabila seseorang telah meyakini di dalam hatinya dan telah mengucapkan dengan lisannya, walaupun dia tidak sholat, demikian pula tidak puasa. Ini konsekuensi dari mazhab murji'atul fuqaha. Wahada mazhabun batilun. Dan ini adalah mazhab yang batil bila syak, tanpa keraguan lagi. Dan ini telah dibantah, ya, oleh para ulama. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam syarah akidah Tahawiyah. Nah, atau dalam akidah Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Nah, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, penulis akidah Tahawiyah, beliau ketika mendefinisikan iman, maka definisi beliau itu sebagaimana yang didefinisikan oleh kalangan murjiatul fuqaha. Karena Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau adalah seorang yang bermazhab Hanafi. Ya, dengan mazhab Hanafi. Dan ini telah ditaklik, dikomentari oleh para ulama, bahwasanya perkataan ini tidak benar. Ya. Sehingga ketika seorang mempelajari kitab akidah Tahawiyah, dan telah kita sebutkan bahwasanya kitab akidah Tahawiyah itu adalah kitab akidah Ahlussunnah secara umum, ya, dan dipelajari, bukan kitab yang menyimpang. Ya, tapi di situ ada kesalahan dalam permasalahan iman. Maka yang demikian harus diperingatkan. Nah, li'annahu yu'attilul a'mala kullaha. Karena yang demikian itu menafikan ataupun menolak amal seluruhnya. Wallahu jalla wa ala qaranal amala bil iman fi katsirin minal ayat. Sementara Allah jalla wa ala, ya, telah menggandengkan, ya, antara amal dan iman, iman dan amal. Iman dan amalan soleh itu digandengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di banyak ayat di dalam Al-Quran. Nah, amanu wa amilus salihat. Ya, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Itu banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan iman dan amalan soleh. Bukan sekedar iman saja, tapi iman dan amalan soleh. Walam yakul amanu fahas. Au'amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan orang-orang yang beriman cukup, tidak. Demikian pula tidak sekedar mengatakan orang-orang yang beramal soleh. Nah, tapi menyebutkan iman dan amalan soleh. Nah. Falabudda minal itsnain ma'an. Maka harus disertakan kedua-duanya secara bersamaan, antara iman dan amalan soleh. Innal ladzina 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka disebabkan keimanan mereka. Nah, dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan iman dan amalan soleh disebutkan secara bersamaan. Fala yakfil amalu biduni iman. Maka tidak cukup amalan tanpa iman tidak cukup, hanya sekedar beramal tanpa iman. Kalau yang demikian cukup, maka orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya, karena orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka banyak melakukan, bukan banyak ya, mereka ikut yang menampakkan amalan-amalan soleh. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu ya, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Tapi mereka kata Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar, mereka berada di kerak paling bawah dari neraka. Wala yakfil imanu biduni amal, dan tidak cukup iman tanpa amal ya, tidak cukup iman tanpa amalan. Fal iman wal amal, fal iman wal amal salih qarinan, maka iman dan amal soleh itu beriringan, iman kemudian amalan soleh. Wa hadza fi katsirin minal ayat, maka ini disebutkan di banyak tempat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, dan di sana ada permasalahan ya, yang di masa-masa kita sekarang ini sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Haddadiyah ya, yang dengan ungkapan ini mereka menuduh sebagian para ulama sebagai seorang yang berakidah Murji'ah ya. Mereka menuduh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, mereka menuduh beliau sebagai seorang yang murji, seorang yang berakidah Murji'ah. Nah, ungkapan yang sering mereka gembor-gemborkan oleh digembar-gemborkan oleh orang-orang Haddadiyah, mereka mengatakan apa? Hal amalun syartul syartus fihah au syartul kamal. Nah, apakah amalan itu syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman? Ya. Maka ini ungkapan yang kalau kita jawab salah satunya, maka seorang akan terjatuh ke dalam akidah yang menyimpang. Kalau seorang mengatakan al-iman syartus sihah, afwan, al-amal syartus sihah, amalan itu adalah syarat sahnya iman. Ya, amalan adalah syarat sahnya iman. Kalau seorang menjawab seperti itu, maka dia bisa terjatuh ke dalam pemikiran khawarij. Ya, karena di sana ada rincian-rincian. Sementara sebaliknya kalau seorang mengatakan al-amal syartul kamal, iman, amal itu adalah syarat sempurnanya iman, maka dia akan terjatuh ke dalam pemikiran Murji'ah. Nah, oleh karena itu para ulama mereka mengatakan ungkapan seperti ini tidak perlu. Ya, kita cukup mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, al-iman qaulun wal amal. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Sudah cukup. Tidak perlu untuk seorang mengatakan apakah iman itu syartul kamal, amal adalah syartul kamal atau syartus sihah. Nah, karena sebagian amalan ada yang di sana merupakan syarat sahnya iman. Contoh syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, tentunya ini syarat sahnya iman. Demikian pula sholat, bagi sebagian pendapat yang mengatakan sholat yang meninggalkannya adalah kafir, maka sholat merupakan syarat sahnya iman. Dan di sana ada amalan-amalan yang merupakan penyempurna iman, bukan sebagai syarat sahnya iman. Nah, sehingga ungkapan seperti ini yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Haddadiyah adalah ungkapan yang batil. Ya. Nah, ungkapan yang tidak ada asalnya dari kalangan para ulama salaf. Nah, mereka menuduh Asy-Syaikh Rabi, bahkan mereka menuduh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah adalah seorang yang berakidah Murji'ah. Nah, dan kenyataannya sungguh jauh apa yang mereka tuduhkan kepada para ulama tersebut. Nah, sarono tersebut merupakan imam dari kalangan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di masa kita sekarang ini. Bagaimana mereka dikatakan berakidah Murji'ah. Kemudian kata Syekh di sini, wa mimma yadullu ala annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan lisan dan keyakinan hati, demikian pula amalan anggota badan, adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un wa sab'una syu'bah. Nah, bid'un ini bilangan mulai dari 3 sampai 7. Hah? Bid'un. Ya, sehingga iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Nah, hadis ini hadis yang jelas. Ya, hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jelas di sini menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan. Fa qaulu la ilaha illallah hada qaulun bil lisan. Maka ucapan la ilaha illallah itu ucapan dengan lisan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun haya, malu, itu merupakan amalan qalbu, amalan hati. Ya, jadi malu itu amalan hati, bukan amalan anggota badan. Wa imatatul adza 'anit thariq, dan menyingkirkan gangguan dari jalan, hadza min a'malil jawarih. Ini merupakan amalan-amalan anggota badan. Sehingga hadis ini cukup sebenarnya untuk membantah mereka. Pemikiran Murji'ah. Cukup dengan hadis ini. Kalau mereka mau kembali kepada dalil, kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Wa amma kaunuhu yazidu bi ta'ah fa hadza sharihun bil Qur'an. Adapun keadaan iman itu akan bertambah dengan ketaatan, maka ini jelas. Di dalam Al-Qur'an disebutkan secara jelas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka bergetar ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Syaitnya di sini adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan, bertambah iman mereka. Nah, faja'ala sholata wal infaqa minal iman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat dan infaq merupakan bagian dari keimanan. Wa hadhihi a'malu jawarih. Dan ini merupakan amalan jawarih. Sholat, infaq, zakat. Ini amalan anggota badan. Wa zikrullah hadza qaulun bil lisan. Sementara zikrullah ini merupakan ucapan dengan lisan. Zikir. Zadathum imanan, bertambah iman-iman mereka. Wa huwa dalilun ala annal imana yazid, Maka ini merupakan dalil bahwasannya iman itu bertambah. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya di surat At-Taubah ayat 124, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Dan apabila diturunkan kepada mereka satu surat, faminhum, maka di antara mereka dari kalangan orang-orang munafik, ya, mereka mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imanan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya karena surat ini. Nah, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah iman mereka. Nah, adapun orang-orang munafik, fazadathum rijsan ila rijsihim. Bertambah kotoran yang ada di hati mereka ketika diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah mereka, bukan malah bertambah iman mereka, ya, tapi semakin berkurang imannya, semakin kotor hatinya. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan supaya bertambah orang-orang beriman keimanan mereka. Padalla ala annal imana yazidu wa yaqwi bitta'at. Maka ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu bertambah dan semakin kuat dengan ketaatan. Nah, semakin bertambah. Wa kadzalika yanqusu al-iman bil ma'asi. Demikian pula keimanan itu akan berkurang disebabkan karena kemaksiatan. Kalau dengan ketaatan, keimanan bisa bertambah. Sementara dengan kemaksiatan, iman itu bisa berkurang. Ya. Bidalilin hadis, ini berdasarkan dalil hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Perintah. Perintah untuk mengubah kemungkaran dengan tangan. Fa illam yastati', maka apabila dia tidak mampu, fabilisanih, ubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka ubah dengan lisan. Diingkari kemungkarannya, dinasehati, dicegah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Dan apabila dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisannya, maka hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Yani seseorang yang mengingkari suatu kemungkaran dengan hatinya itu adalah keadaan iman yang paling lemah. Nah, keadaan iman yang paling lemah. Sehingga apabila seorang tidak mengingkari keimanan, tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka menunjukkan dia tidak punya iman sama sekali. Ya. Karena seorang wajib untuk mengingkari suatu kemungkaran dengan hatinya. Kalau dia tidak bisa mengubah dengan tangan, demikian pula mencegah dengan lisan, maka wajib bagi dia untuk mencegah dengan hati, menunjukkan kebencian dia terhadap kemungkaran tersebut. Nah, fadzalika adhaful iman. Yang demikian adalah selemah-lemah iman. Fadalla ala annal imana yadh'uf, walladzi la yunkirul munkara la biyadihi wala bilisanihi, hadza dha'iful iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa melemah. Ya, bisa melemah. Nah, dan itu bisa kita rasakan. Seorang terkadang imannya sedang naik sehingga dia semangat, ya. Salat berjamaah semangat, selalu shof yang pertama misalnya. Nah, rajin mengerjakan ibadah sunnah. Nah, selalu terdepan. Ketika imannya imannya turun, ya, maka dia pun tidak semangat melakukan ibadah. Tetap melakukan ibadah, tapi kurang semangat. Ini yang disebutkan dengan futur. Ya, futur. Ada kondisi seorang hamba terkadang imannya kuat, terkadang imannya lemah. Nah, sehingga dari sini hendaknya masing-masing kita mengecek, ya, keimanan kita masing-masing, kondisi iman, sebagaimana kita senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita, ya, dicek ya, kesehatan tubuhnya. Nah, jangan sampai ada yang terkena penyakit misalnya. Nah, demikian pula bagaimana seorang bersemangat misalnya senantiasa mengecek kondisi kendaraannya. Nah, mengecek motornya, mobilnya, dicek. Senantiasa diperhatikan, dijaga. Jangan sampai ada bagian-bagian yang rusak. Ya. Terlebih iman itu yang paling wajib untuk kita jaga, senantiasa kita jaga. Supaya keimanan kita senantiasa bertambah dengan amalan-amalan ketaatan. Nah, apabila seorang sedang dalam keadaan futur, maka hendaknya dia ya, tetap berada di jalur istiqomah. Nah, kata Rasulullah SAW, "Li kulli amalin sirrah wa li kulli sirratin fatrah." Setiap amalan itu ada masa semangatnya, sirrah. Ya, semangat orang giat. Nah, taklim duduknya di depan terus, ya kan, ketika imannya nambah ini, imannya lagi naik. Nah, rajin puasa sunnah, rajin mengerjakan sholat sunnah misalnya, ya, imannya lagi naik. Ini, likulli amalin sirrah, walikulli sirratin fatrah, dan setiap semangat itu ada masa-masa futurnya, futur, nggak semangat. Dan ini perkara yang sebenarnya wajar, ya, dialami oleh setiap hamba. Nah, nggak semangat belajar, ya, murojaah kok biasa semangat, ini nggak semangat, bawaannya kok pengen keluar terus, ya. Nah, pengen keluar terus rasanya, udah nggak semangat, panas bawaannya dalam pondok misalnya. Nah, maka kita perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita bagaimana. Faman kana fatratuhu, ya, ila sunnati faqad rasyad. Barang siapa yang ketika masa-masa fitrahnya dia tetap berada di atas sunnahku, maka dia faqad ihtada. Nah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Nah, wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halat. Barang siapa yang fatrahnya itu kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh binasa. Jadi walaupun seorang dalam keadaan futur, maka futurnya ya tetap berada di jalur-jalur sunnah. Nah, oleh karena itu, ya, di antara fikih amal, seorang beramal itu hendaknya dia mengamalkan suatu amalan yang bervariasi. Nah, bervariasi. Banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Kalau orang tidak bisa, tidak kuat berpuasa sunnah misalnya, nah, tidak kuat sholat malam, masih di sana masih ada amalan yang lainnya, sedekah. Ya, mungkin dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi sedekah, maka rajin sedekah. Nah, sedekah sesuai dengan kemampuannya. Nah, demikian pula dalam menjalankan amalan-amalan tertentu, kita dibimbing, ya, diajarkan oleh para ulama, kalau di sana ada amalan yang satu bentuk amalan tapi di sana memiliki kaifiah yang berbeda-beda yang boleh dilakukan, maka kita melakukan kaifiah tersebut berbeda-beda. Nah, ketika sholat misalnya membaca doa iftitah, ya, mungkin kita membaca iftitahnya dengan doa yang berbeda-beda misalnya. Supaya tidak bosan. Nah, maka ini terkait dengan iman yang sedang lemah. Falladzi la yunkirul munkara la biyadihi wa la bilisanihi hada dha'iful iman. Maka seseorang yang tidak mengingkari kemungkaran, la biyadihi, tidak mengingkari dengan tangannya, demikian pula tidak mengingkari dengan lisannya, maka ini adalah iman yang lemah. Walladzi la yunkiru la biyadihi wa la bilisanihi wa la biqalbihi hada laisa fihi imanun aslan. Dan orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, tidak dengan kalbunya, maka ini menunjukkan tidak ada iman di dalam hatinya sama sekali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada yang selain itu keimanan walaupun seberat biji zarrah. Ya, walaupun seberat habbatu khardalin, seberat biji. Nah, atom. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi adna mithqali habbatin min khardalin min iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya ada ya keimanan yang rendah dan rendah. Keimanan yang sedikit, yang sedikit. Ya, mithqala habbatin, lebih kecil daripada biji. Ya. Habbatu min khardal, ini suatu apa? Zat yang paling kecil. Ya, zat yang paling kecil, atom ya. Min iman, dari keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seorang hamba dari neraka apabila di dalam hatinya ada sedikit dari keimanan, walaupun sedikit, tapi masih ada keimanan. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Hada dalilun annal iman ala annal imana yad'ufu wa yakunu biqadri wazni habbatil khardal au adna min dhalik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu lemah dan terkadang kadarnya itu seberat atom atau lebih ringan dari itu, lebih ringan dari atom. Nah. Wa fi qaulihi ta'ala, dan di dalam firman Allah taala di dalam surat Ali Imran ayat 167, kata Allah Subhanahu wa taala, hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka orang-orang munafik pada hari itu kepada kekufuran mereka lebih dekat daripada keimanan. Naam. Al iman yadhufu hatta yasila ila an yaqruba sahibuhu minal kufri. Maka iman itu akan melemah sehingga akan menyampaikan ya pemiliknya kepada sesuatu yang mendekati kekufuran. Nah, jadi hati-hati. Semakin melemah, lama-lama imannya sudah tidak ada lagi. Nah, akhirnya apa? Kafir. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu dengan kekufuran lebih dekat daripada keimanan. Fa hada dalilun ala naqsil iman. Maka ini dalil tentang berkurangnya iman. Nah, wal murji'atu yaqulun, sementara murji'ah mereka mengatakan al imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, jadi kadarnya stabil, seperti itu saja. Ya, tidak berubah. Li'annal imana bil qalbi wa huwa syai'un wahid. Karena iman itu ada di dalam hati dan itu adalah sesuatu yang satu. Sebagaimana mazhab Murji'atul Fuqaha. Wan-nasu la yatafadhaluna fil iman, dan manusia itu tidak berbeda-beda kadar keimanannya. Fa imanu Abi Bakrin mithlu imani afsakin nas. Maka imannya Abu Bakar menurut mereka orang-orang Murji'ah itu sama dengan imannya orang yang paling fasik. Sama. Nah, dan itu dinukilkan dari perkataan mereka dari kalangan Murji'atul Fuqaha. Ya. Kata mereka, iman Abu Bakar dan iman iblis sama. Sawa, imannya Abu Bakar dengan imannya iblis sama. Na'udzubillah. Akidah yang sesat. Sehingga para ulama mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab akidah seperti As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah, di situ ada bab khusus membantah, ya, menukilkan perkataan ulama, ya, perkataan mereka yang sangat keras terhadap orang-orang Murji'atul Fuqaha. Nah, banyak. Demikian pula dalam kitab Usul Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah karya Al-Lalikai dan yang lainnya, banyak di situ dinukil. Nah, karena memang Murji'ah itu di kalangan para ulama terdahulu itu diitlaakan pada Murji'atul Fuqaha. Ini yang pertama sekali. Wa hadza kalamun batil, dan ini adalah kalam yang batil. Balil imanu yatafadhal. Bahkan iman itu yatafadhal, berbeda-beda. Wa ba'dul mu'minina aqwa imanan minal akhar. Dan sebagian kaum mukminin itu lebih kuat imannya daripada yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan masing-masingnya terdapat kebaikan. Semuanya, ya, ada kebaikan pada mereka. Quwatun fil iman wa quwatun bil badan wa quwatun bil fi'il. Itu kekuatan iman dengan kekuatan badan dan kekuatan fi'il. Oke, kita lanjutkan sedikit. Fal imanu yazidu wa yanqus bila syak. Maka iman itu bertambah dan berkurang tanpa keraguan. Fal ma'asi tanqusul iman. Maka kemaksiatan itu mengurangi iman. Ya, jadi kemaksiatan mengurangi iman. Semakin banyak seorang hamba melakukan maksiat, semakin besar seorang hamba melakukan maksiat, maka imannya semakin berkurang. Oleh karena itu kata para ulama, ya, bahwasannya al-maksiatu baridu kufrin. Maksiat itu merupakan posnya kekufuran. Ya, maksiat itu merupakan posnya kekufuran. Nah, jadi jangan seorang menganggap maksiat itu sepele, walaupun dia mukmin misalnya, walaupun dia beriman. Karena memang itu yang diinginkan oleh syaitan, menggiring Bani Adam untuk supaya mereka bagaimana bisa kafir. Sehingga digiring, ya, diseret. Nah, wa ta'atu tazidu fil iman. Sementara ketaatan itu menambah keimanan. Hadza huwa ta'riful iman inda ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang mendefinisikan selain ini berarti dia keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau dia misalnya mengatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu perkataan, amalan dan keyakinan, tapi tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Maka dia telah terjatuh ke dalam kesesatan. Qaulun Nadhim rahimahullah, perkataan Nadhim rahimahullah, innamal imanu qaulun, yakni bil lisan. Sungguhnya iman adalah perkataan, yaitu ucapan dengan lisan. Wa niyatun, yakni i'tiqadun bil qalbi. Niat yang dimaksud oleh Nadhim di sini adalah keyakinan dalam hati. Wa qauluhu fi'lun wa fi'lun, dan perkataan Nadhim rahimahullah, fi'l wa huwa amalun bil arkan, yaitu amalan dengan anggota badan. Al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amal. Maka iman definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun, ucapan, keyakinan dan amalan. Hadza ma yadullu alaihi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits syu'abil iman. Maka ini merupakan yang ditunjukkan oleh perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis cabang-cabang iman yang kita bacakan tadi. Ya. Wa ghairihi minal ahadith, dan yang selainnya dari hadis-hadis. Qauluhu, dan perkataan Nadhim rahimahullah, wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarja'u. Dan keimanan tersebut akan berkurang dengan kemaksiatan. Kadarnya berkurang dengan kemaksiatan. Dan terkadang dengan ketaatan, keimanan tersebut akan bertambah. Dan dalam timbangan akan menjadi berat. Hada raddun ala murji'ah. Maka ini merupakan bantahan kepada firqah murji'ah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, al-iman la yazid wa la yanqus. Iman gak bertambah dan tidak berkurang. Wa innama huwa syai'un wahid. Hanya saja iman itu sesuatu yang satu, kata murji'ah. Wa ahluhu fi aslihi sawa, dan pemiliknya ya pada asalnya, asal keimannya itu sama, tidak berbeda-beda. Setelah kita sebutkan ini merupakan perkataannya murji'atul fuqaha. Ya. Nah, yang di antara yang menyebutkan ini adalah Abu Ja'far ats-Tahawi rahimahullahu taala. Wa hadza qaulun batil, dan ini perkataan yang batil. Balil imanu yazidu bitta'at wa yanqusu bil ma'asi. Bahkan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, alhamdulillah selesai kita dari penjelasan bait yang ke-35 sampai ke-37. Maka insyaallah pada pertemuan yang kesempatan berikutnya kita akan masuk pada bait yang berikutnya yang disebutkan oleh Nazim rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menghajar saudaranya tanpa ada permasalahan? Ini sepertinya sering sekali ditanya ya tentang hukum hajar. Ya. Nah, tidak boleh menghajar tanpa ada permasalahan. Nah. Ya. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak boleh seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani, yang mana keduanya saling bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang ini berpaling yang itu berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Enggak boleh tanpa ada masalah. Kenapa dihajar saudaranya? Enggak ada masalah, enggak suka. Ya. Sentimen, dengki, nah, ini ya nambah lagi dosa berikutnya, yaitu dosa iri, dosa dengki. Nah. Ana mau menanya, apakah sepupu dengan sepupu boleh nikah? Karena pas itu ana tidak sengaja mendengar orang awam membicarakan sepupu dengan sepupu mereka rencanakan mau nikah. Nah, boleh sepupu dengan sepupu nikah. Ya, karena sepupu bukan mahram. Bolehkah kita meminum air kencing unta? Nah, boleh ya, boleh. Air kencing unta boleh. Dan itu disebutkan obat. Ya. Air kencing unta boleh. Apa alasan bolehnya? Apa alasannya boleh? Garis miring tidak. Maksudnya kalau boleh apa alasannya? Ya karena ada dalil ya. Sebutkan di antaranya hadis uranium. Ya, hadis uranium, hadis yang menyebutkan orang-orang yang mereka meminum kencing unta dari seorang penggembala. Nah, yang akhirnya mereka orang-orang ini membunuh penggembala tersebut, dibunuh. Habis diminum air kencing untanya, kemudian dibunuh ya, seorang pemilik untanya. Nah, al-muhim, air kencing unta boleh. Bolehkah kita mengucapkan jazakallahu khair dan kalimat apa ini, kalimat murah muyara lainnya kepada kaum non Islam? Wallahu alam ya, kalau jazakallahu khairan kepada non muslim lebih afdal kita mengucapkan hadiatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Ya. Nah, jangan jazakallahu khairan. Nah, adapun tentang boleh atau tidaknya wallahu alam. Apa hukumnya ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada hukumnya ketika memarahi seseorang di depan umum? Ya, dilihat kondisinya. Ya, dilihat kondisinya, hukum asalnya ya, seorang tidak boleh mempermalukan orang lain di depan umum. Apalagi itu kaitannya dengan aib. Tapi kalau itu sebagai bentuk zajer, ya, peringatan bagi yang lainnya boleh. Apalagi kesalahan yang dilakukan itu di depan umum, ya boleh. Ya, ada santri mainan misalnya dimarah di depan umum, diam misalnya, diam. Ya boleh. Nah. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan perkara-perkara yang tidak boleh ditampakkan di depan umum, maka tidak boleh. Baik, ini ada pertanyaan tapi bersyarat nih. Afwan Ustaz, ana mau nanya. Satu, bagaimana cara agar doa kita itu dapat dikabulkan oleh Allah? Apakah diulang-ulang atau bagaimana sih? Bagaimana sih? Baik. Yang kedua, apakah doa itu dikabulkan oleh Allah bahkan sedikit-sedikit saja? Dan apakah doa itu bisa hilang di tengah-tengah langit atau saat berangkat ke langit? Maksudnya gimana? Mohon jawabannya. Baik. Nah, ada tanbih di bawahnya. Bisa dijawab nanti. Mungkin besok jika sempat. Atau besoknya lagi. Baik. Al-Muhim. Tentang doa. Disebutkan dalam hadis. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ma min abdin. Tidaklah seorang hamba. Ya do'u bida'watin. Ya. Dia berdoa dengan satu bentuk doa. Satu permintaan. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dengan tiga perkara. Ya, yang pertama imma an yu'ajjilallahu min du'ai. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya langsung? Misalnya dia minta rumah langsung kasih rumah. Ya, minta sepeda langsung diberikan sepeda misalnya. Atau Allah Subhanahu wa taala membalasnya nanti, disimpan pengabulan doanya nanti dibalas di akhirat. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengganti pengabulannya dengan yang lainnya. Dia minta mobil, ya, tapi dikabulkannya sepeda misalnya. Nah, ini juga pengabulan doa. Maka para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata mereka, "Idanak tasiru ya Rasulullah." Kalau begitu kita semakin semangat berdoa ya Rasulullah, semakin banyak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu aktsaru atiyab." Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak pengabulan doanya dan lebih bagus. Nah, dan termasuk adab berdoa adalah tidak terburu-buru. Ya, seorang berdoa, kemudian dia mengatakan saya sering berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya. Nah, ini termasuk salah satu penghalang doa, seorang terburu-buru. Nah, demikian pula seorang memakan makanan yang haram. Ini juga perkara yang menghalangi dikabulkannya doa. Apakah boleh menangkap ikan dengan disetrum? Nah, disetrum ini gimana cara ininya? Ya. Nah. Wallahu alam, yang ahsan ya menangkap dengan cara yang lain ya. Nah, dipancing atau yang lainnya. Tapi kalau terkait dengan setrum, wallahu alam tidak ada dalil yang melarang. Karena memang seperti itu cara mematikan hewan laut, kalau ikan lele dibanting ya kan, dipukul kepalanya. Sama, jadi tidak masuk dalam penyiksaan. Nah. Apakah yang anak harus lakukan apabila anak sholat di belakang imam yang melakukan kunut subuh? Apakah anak ikut mengikuti imam atau tidak? Wallahu alam, terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, anak secara pribadi lebih condong pada pendapat ulama yang mengatakan kita tidak perlu mengangkat tangan ketika sholat subuh di belakang imam yang kunut, imam yang awam, ya. Nah, ini fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah. Hafizahullah. Demikian pula Syekh Mukbil. Jadi tidak perlu mengangkat tangan kecuali di belakang imam yang dia seorang yang berilmu, beda. Ya. Nah, tapi kalau berimam di belakang awam, apalagi sekarang doa kunut itu macam-macam modelnya. Ya, sehingga kalau mau mengaminkan itu ya hati terasa berat. Ya, terasa berat untuk mengaminkannya. Nah. Wallahu a'lam bishawab, mungkin cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.